وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم مانا sekarang؟ ها؟ وكذلك coba dibaca sini. Kais, baca Kais. Inna hukma. Ayo baca. Perbaikinya dulu. Perbaca dulu. Inna hukma Allahu. Hah? Inna hukma Allahi hakun. Walakin la yulzimu al-tizama bi. Wa yajuzu lil-insani ayyuhkama. An yahkuma. An yahkuma bi ghairihi. Ayo baca yang benar. Wa an yatamasya. Wa an yatamasya ma'azamani. Idza ra'al maslahata. Idza ra'al maslahata. Bidari. Bahada murtadun an dinil islami. Liannahu la yajuzu. Ayyuhkama. Demen banget sih yuhkam yuhkam. Ayahku, hakama ayahkumu. Dari tadi yuhkam terus nih. Ayahkuma jigoiri ma'anzarukabu azza wa jalla. Wa kullu hukmi sawa. Mana antum? Wa kullu hukmin. Wa kullu hukmin siwa. Hukmullahu. Siwa Allah. Siwa hukmillahi. Hukmillahi azza wa jalla. Fa'innahu batimu. Hasbuk, cukup. Ada deg-degan udah, lega dia, kayak habis lari maraton. Nah, lihat, perhatikan. Kadzalika man yaqul, demikian pula orang yang menyatakan inna hukmallahi haqqun, hukum Allah hak, memang benar. Lakin la yulzimu al-iltizama bih, tapi hukum Allah itu tidak mengharuskan, tidak mengikat, ya tidak harus, kata dia. Wa yajuzu lil-insan ayyahkuma bi ghairihi. Ya boleh saja bagi seseorang, bagi manusia, masyarakat untuk berhukum dengan selain Allah. Wa ayyatamasya ma'az zaman, dan dia berjalan bersama zaman. Artinya dia berjalan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Idza ra'al maslahata fi dzalika, jika dia melihat ada maslahat ya dengan hal tersebut. Maka kata Syekh, hadza murtaddun, ini adalah kemurtadan an dinil Islam, dari agama Islam. Li'annahu la yajuzu ayyahkuma bi ghairi ma anzalallahu, karena enggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Dia malah enggak menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah, itu haram. Dia menghalalkan. Ya. Siapapun termasuk pemerintah kita kalau berhukum dengan selain hukum Allah, itu hukumnya enggak boleh. Apapun yang mereka lakukan alibinya, mentok-mentoknya syirik asghar. Syirik asghar, musyrik asghar. Nah, kalau mereka halalkan murtad. Kalau mereka katakan enggak apa-apa, murtad. Nah, tapi kalau mereka katakan terpaksa karena riswah, karena politik, nah, baru syirik asghar. Tapi kalau enggak apa-apa, nah, itu kufur akbar. Kufur, jangan dibilang enggak ada apa-apa. Nah, ini enggak bilang. Sekarang orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah, sekalipun dia menyatakan yang wajib adalah hukum Allah, hukum yang digunakan jelek ini haram, kita katakan dia syirik asghar. Syirik asghar. Jangan dikatakan enggak ada masalah. Ini keliru nih. Saya pernah melihat sebagian ikhwah tidak mempermasalahkan. Ya, mempermasalahkan dalam artian tidak memberikan vonis syirik asghar bagi berhukum yang dengan hukum selain hukum Allah. Ini murji'ah. Murji'ah itu berpendapat dosa, syirik, bid'ah tidak memberikan efek negatif terhadap iman. Ini murji'ah. Ya, kita kadang-kadang ada dampaknya. Nah, kecuali dia menyatakan terpaksa. Nah, itu enggak kufur, tapi syirik asghar. Jangan dibilang enggak ada masalah, itu murji'ah. Ya, itu murjiah. Murjiah menyatakan tidak ada masalah terhadap iman, maksiat apapun. Apalagi ini perkara berat ini. Ya, berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Berarti memberikan hukum kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, konsekuensinya enggak ada kecuali satu aja yang bikin dia selamat. Konsekuensinya semuanya murtad semua berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kecuali satu aja yang membuat dia tidak murtad, apa? Terpaksa. Dengan keyakinan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, enggak boleh berhukum dengan hukum dia. Itu. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami enggak? Ngerti ya? Mana lagi tadi? Fahada murtadun min andinil Islam, kata Syekh. La yajuz, li'annahu la yajuzu ayahkuma bighairi ma anzalallah. Kullu hukmin siwallah, siwa hukmin lahi fa'innahu batilun. Semua hukum selain hukum Allah batil. Batil. Berikutnya sampai sini ya. Coba, siapa? Zaki masih belum punya bukunya, Zaki. Ada? Bukunya mana? Aduh, Swendar, baca Swendar. La yahullu al-mashakil bainan nas bal yazidu al-ishkala wa idha qulta li hadha inna hadha hukm Allah jalla wa ala fala yasma'uhu illa an yuqbala hukm Allah illa an yuqbala hukm Allah إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي لا خيار في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شئت قبلت itu dari wazan qabila yaqbalu وإن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل walakin in syi'ta an tatanazzala an haqqika fa hadha shay'un akharu amma an taqula ma aqbalu wa adhhabu ila al mahakim al qanuniyyati riddatun nah fa idza mana lagi wa aidan dan juga dzalika la yahul masyakila bahwasanya hukum selain hukum Allah tadi la yahulul masyakila hukum selain hukum Allah tidak mengatasi berbagai macam problem ya bainan nas di antara manusia bal yazidul iskala iskalan bahkan menambah ya menambah kemuskilan nambah lagi problem lagi menambah problem di atas problem nah, ini lihat hukum buatan manusia nggak ada solusinya nggak ada nggak bisa mengatasi lihat apa ancaman berat bagi pembunuh 10 tahun lihat masih ada yang bunuh terus nggak ada efek jera lihat hukum Islam qisas aman takut. Lihat apa hukum mengedarkan narkoba dalam hukum Islam disalib, dibunuh, dipancung. Lihat hukum ya kita berapa? 15 tahun, 10 tahun di penjara ada remisinya lagi. Ya, setiap 17 Agustus remisi. Idul Fitri remisi. Natalan remisi. Ini itu remisi. 15 tahun tiba-tiba 8 tahun kelar. Ya. Nah, lihat, enggak ada. Nista agama 2 tahun. Di mana penjara enggak ada Makobrimob. Tahu di Makobrimob apa di mana. Tiba-tiba keluar-keluar murtadin orang Islam, diajak kawin namanya. Coba hukum Islam, yang kayak gini kelar hidupnya dipancung. Tak. Selesai. Ha? Dan jadi efek jera, lihat maling-maling, mana hukum-hukum kita ini? Hukum togut yang digunakan di kita ini. Lihat apa? Coba. Penjara korupsi apa di penjara. Ya. Dari maling ayam sampai maling 35 triliun orang enggak kapok. Enggak kapok. Kenapa? Karena enggak ada efek jera. Ah, paling. Justru mereka takut sama hukum masyarakat apa? Dibakar. takut dibakar. Kalau maling curanmor itu mending tangkap polisi pada ketangkep warga. Digebukin sampai mati. Iya, benar enggak? Iya. Kalau ketangkep polisi aman dia, paling ya di babak belurnya mah polisi enggak kayak babak belur sama warga. Babak belur sama warga kan lihat semuanya tuh. Enggak ada yang kapok. Besok maling lagi. Bahkan sudah ada residivis keluar masuk penjara. Nah, istilah keluar masuk penjara. Sampai sipir bosan, lo lagi katanya. Kenapa kok bisa keluar masuk penjara? Enggak kapok. Coba diterapkan hukum Allah. Wah, maling potong tangan. Maling lagi potong tangan lagi. Ah, ayo mau maling pakai apa lagi? Nah. Kapok. Kapok enggak? Kapok. Malu. Kapok. Yuh, iyalah tangan dia itu berguna buat dia aset. Buat berkendara, buat mengambil, buat segala macam. Buat makan sampai buat cebok sekalipun. Ini aset berharga. Lalu dipotong tangan dia, pikir dia. Dia maling curanmor kendaraan berapa? 20 juta, 50 juta. Dibandingkan dengan harga tangan dia enggak ternilai. Mikir dia. Lihat di Saudi. Ya, diterapkan hukum Allah. Adzan, udah tinggal gitu aja. Kenapa? Karena ketahuan kalau maling ketahuan, potong tangan. Enggak main-main. Lah kita udah digembok kendaraannya, kasih alarm, kunci ganda, kunci stang, ya enggak, disikat, bahkan udah sampai rumahnya digembok juga, disikat juga, karena enggak takut. Maka ini benar kata sih, ya, hukum buatan manusia, hukum togut, entah itu togut yang ada hukum Amerika, hukum Belanda yang ada di Indonesia, undang-undang 45. Semuanya itu kata Syekh la yahullu al masyakil. Enggak bisa mengatasi masalah di antara. Bahkan yazidul iskala iskala. Ya, menambah, cuman menambah apa? Menambah muskilah, menambah problem. Fa idza qulta li hada. Ya, jika Anda berkata kepada orang tersebut, ya, yang membolehkan hukum tagut, Anda berkata inna hada inna hadha hukmallahi azza wa jalla fala yasauhu ila ayaqbala hukmallahi inna hadha hukmullahi gitu. Ini adalah hukum Allah, hukmu inna hadha hukmullahi azza wa jalla fala yasauhu, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada kelapangan ila ayaqbala hukmallahi, kecuali ya, menerima hukum Allah tersebut. Allah Ta'ala berfirman innamakana qawlal mu'minin, sesungguhnya ucapan kaum mu'minin ila du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum diantara mereka, untuk berhukum diantara mereka dengan hukum Allah, dengan hukum Rasul, ayyakulu sami'na wa ta'na, mereka mengucapkan kami mendengar, kami taat. Aila khiyara fi hukmillahi wa rasulih. Enggak ada pilihan lain. Ya, dalam berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Enggak ada opsi lain, enggak ada opsi lain. Oh, terpaksa, enggak ada terpaksa. Ya, kalaupun dia berhukum dengan hukum Allah dalam keadaan terpaksa dan keadaan tetap mengharapkan hukum yang digunakan dan keadaan dia meyakini itu berdosa, hukum itu jelek, wajib dengan hukum Allah, itu pun dia tetap dihukumi sebagai syirik asghar, kufur asghar. Ngerti enggak? Enggak ada ad-darurat tubihul mahdzurat, enggak berlaku di sini. Darurat membolehkan yang ya, yang enggak boleh, enak aja. Darurat di mana? Darurat di mana? Darurat apa? Darurat. Ya. Kenapa darurat? Wah, habis kita negara kita majemuk. Ya. Justru orang-orang kafir itu akan mendapatkan keadilan kalau di bawah sistem hukum Allah. Dan mereka dizolimi bisa nanti. Kenapa? Karena gak ada yang mengatur bagaimana hak kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Gak ada yang ngatur. Coba kalau diatur, aman mereka. Mereka gak akan dikerjain. Mereka gak akan rumahnya dilemparin petasan. Orang-orang bebas main petasan di rumah dia. Ini gak bisa diatur. Ya, paham gak sini? Nopal. Ngerti, Repi? Jadi enggak ada terpaksa. Walaupun dia terpaksa dengan keadaan meyakini hukum yang gunakan haram, dia tetap syirik asghar. Apalagi kalau enggak terpaksa. Ya, apalagi kalau menyatakan boleh-boleh saja, ya murtad. Ya, boleh-boleh saja, ya murtad khalas. Ini akidah Ahlussunnah. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beragama ini jangan pakai perasaan. Ya, kalau dia meyakini boleh-boleh aja, ya udah khalas. Bukan saudara kita lagi dia. Bukan saudara kita lagi. Tegakkan hujah, ya kasih tahu enggak boleh tentu kita. Enggak mau juga khalas. Selesai, apalagi. Apalagi kalau dia bukan cuman mengatakan boleh-boleh saja, menghalalkan. Menghalalkan. Apalagi kalau dia sampai mentafdil, menyatakan hukum dia itu udah dia lebih baik daripada hukum Allah. Lebih baik daripada hukum Allah. Apa hukumnya? Ada enggak ada lagi udah. Nah, Murji'ah dari planet Mars pun juga enggak akan membenarkan hal ini. Kalau ada Murji'ah dari planet Mars. Kalau ada Murji'ah dari planet Bumi udah jelas-jelas menyatakan hukum. Hukum yang saya gunakan lebih baik daripada hukum Allah. Kamu mau apa? Khalas. Kufur dia, murtad. Kita ponis demikian. Ini tuntutan iman. Mengkafirkan tuntutan iman. Jangan cuma mengisbat karena tauhid itu nafyun. Makanya di sini dibuat nawakid Islam, pembatal Islam. Ini tuntutan iman. Karena la ilaha illallah nafyu isbat. Mana Islam bara'atun minasyirki wa ahlihi salah satunya. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Salasah Al-Usul. Al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini bagian dari tuntutan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ini penting untuk dipahami ya. Jangan sembarangan mengenai hal ini. Ya, itu di buku Subul Salam Syekh bin Baz berbicara panjang lebar terkait hal ini. Ya, terkait hal ini. Enggak bisa juga kita berprasangka baik, enggak bisa. Cuman kata Syekh bin Baz, jangan dikafirkan sampai dia sorohah jelas menyatakan udah saya halal, udah saya lebih baik, boleh-boleh saja berhukum dengan udah saya baru. Tapi kalau enggak, tapi kita nggak bisa berprasangka baik. Prasangka baik apa? Terpaksa. Terpaksa kenapa? Apa yang terpaksa? Ya, semua tertipu sama politik, ya kita ponis syirik asghar. Memfonis syirik asghar itu ya supaya kita terlepas dari kemurjiahan. Enggak kafir, enggak murtad, tapi syirik asghar. Kita meyakini perbuatan dia bermudarat terhadap iman dia. Ya, perhatikan sini. Nah, ini supaya kita lepas dari akidah murjiah, tidak dikafirkan. Kalau mengkafirkan khawarij karena dia tetap meyakini hukum Allah yang wajib. Dan dia meyakini hukum yang digunakan jelek. Sekarang kira-kira gimana? Meyakini kayak gitu enggak hukum yang digunakan jelek? Hah? Enggak tahu, ya udah. Bawa aja ihtimal di situ. Enggak tahu. Jangan kita ambil ihtimal. Oh, ini itu secara enggak ada nas ibaratnya dari dia. Baru zahir semua. Kalau secara zahir semua enggak usah dihukumi. Ya. Karena dalam mengkafirkan enggak boleh pada perkara yang di situ ada ihtimalat, ada kemungkinan lain. Mesti terang benderang semua. Sorohah gitu. Ngerti enggak sih? Ya, memang ada indikasi ke situ. Indikasi bahkan sekarang-sekarang ini mereka itu seolah-olah memusuhi syariat Islam. Memusuhi syariat Islam. Lambang-lambang Islam dianggap sebagai lambang-lambang kayak kemarin bendera tauhid dianggap sebagai lambang radikal, lambang musuh Allah musta'an. Ini kekufuran ini, kekufuran. Ya. Bendera tauhid dianggap sebagai lambang permusuhan, lambang apa? Radikalisme. Ini kekufuran. Ini kekufuran, enggak ada lain. Enggak ada lainnya kekufuran. Nah, cuma kita enggak bisa langsung vonis karena terlebih lagi kan yang berbicara bukan pemimpin. Ya, cuman kroco-kroconya, ini itunya, menteri-menterinya. Nah. Ya, kalau menteri yang berbicara itu enggak bisa mewakili pemimpin tertinggi. Ya, kalau ada yang menyatakan, "Oh, ini menteri itu ngomong kekufuran," itu bukan pemimpin. Ya, karena pemimpin kita presiden bukan si menteri tadi. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, walakin in syi'ta an tatanazzala an haqqiha. Kalau Anda inginkan qabil ta in syi'ta lam taqbal, hukum Allah itu pilihan, apabila Anda kehendaki Anda ambil, terima, kalau enggak Anda tidak terima. Lakin in syi'ta an tatanazzala an haqqika, fa hadza syai'un akhar. Namun jika Anda inginkan an tatanazzala, ya, Anda bisa meninggalkan, melepaskan hak Anda, fa hadza syai'un akhar. Ini hak, ini perkara lain lagi. Wa amma an taqula ma aqbalu, adapun kalau Anda mengatakan saya enggak menerima hukum Allah, ya, wa adhabu ila al mahakimi al qanuniyati, saya lebih condongnya saya mau pergi berpendapat kepada penggunaan mahkamah-mahkamah qanuniyah, undang-undang buatan manusia. Fa hadhihi riddatun an dinil Islam, maka ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Ya, ini penting ya untuk dipahami. Tidak main-main ini ya. Hah? Siapapun pemerintah kita sekalipun, ya, dia murtad kalau dia terjatuh ke dalam hal ini. Ya, oh dibilang khawarij, tidak masalah dibilang khawarij. Ini akidah Islam. Yang bilang khawarij itu ima orang bodoh, ima murji'ah, udah gitu aja. Ya, yang bikin selamat tidak berhukum dengan hukum Allah itu kalau tadi nanti disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Kalau dia meyakini undang-undang dia itu haram, undang-undang dia itu jelek, yang terbaik hukum Allah, dia terpaksa, dia terpaksa. Dan karena dia meyakini, ataupun dia nggak terpaksa tapi dia meyakini. Misalkan karena kasus politik, karena sogokan, kan nggak terpaksa, seneng dia tuh, duniawinya, riswah, sogokan, jadi seneng dapat duit. Tapi dia meyakini, kayak orang, ya, orang berzina, ada halal zina itu? Wah, haram. Yakin zina ini baik? Enggak. Tapi kenapa? Syahwat saya, dunia, ya godaan gitu. Ya, kata dia, iman kuat atau enggak kuat? Ya, itu iman enggak kuat, enak aja iman kuat atau enggak kuat. Ya, iman enggak kuat kalau atau enggak kuat juga. Dia ngaku-ngaku kan begitu katanya. Iman kuat atau enggak kuat? Nah, iman yang enggak kuat gimana? Kalau iman kuat ngontrol si otong itu. Kan begitu kata mereka. Nah intinya dia enggak menghalalkan. Dia enggak menghalalkan. Nah, ketika perbuatan nista ini, zina ini tidak dihalalkan, itu cuman kabirah minal kabair. Cuman dosa besar. Ya. Dan dia kalau dia mati membawa dosa itu, di akhirat kelak tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Tidak pasti Allah adab, tidak pasti Allah ampuni. Ya, di bawah kehendak Allah sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Bukan hanya kehendak Allah, tapi mesti pakai hikmah. Dan hikmah Allah. Karena seluruh perbuatan Allah ada hikmahnya. Seolah-olah nanti Allah membebaskan dia dari neraka atau memasukkan dia dari neraka sekehendaknya aja tanpa hikmah. Nah, ini batil. Ya, nah, ini pasti ada hikmahnya. Yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Selama dia bertauhid, dia meyakini. Tapi kalau sudah melakukan hal yang diharamkan, ya, jangankan berhukum dengan hukum Allah yang itu adalah ibadah. Dia menyatakan haji enggak wajib, apa hukumnya? Kufur. Haji enggak wajib bagi orang yang telah, ya, jadi mukallaf dalam hal haji, dia mampu. Maka dia kufur. Apalagi kalau dia menyatakan berhukum dengan hukum Allah enggak wajib. Sehingga dia melegalkan. Allah musta'an. Saya sering mengulang-ulang ya, 4 ketetapan dari Syekh bin Baz bagi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. 3 murtad, 1 aja yang selamat. Yang selamat yang tadi, yang murtad itu yang mana? Yang menyatakan hukum saya lebih baik pada hukum Allah, sehingga saya berhukum dengan hukum selain Allah. Ini khalas, murtad. Yang kedua dia menyatakan hukum Allah baik, hukum saya juga baik, sama aja, makanya saya berhukum dengan hukum saya, ini murtad. Yang ketiga, hukum Allah baik, hukum saya jelek. Kenapa saya gunakan hukum saya? Karena boleh-boleh saja. Ini murtad juga. Yang selamat yang mana? Nah, saya berhukum dengan hukum saya karena ya dunialah. Hah? Apa? Iya, karena ya dunialah. Hukum Allah yang terbaik. Ya enggak bolehlah berhukum dengan hukum undang-undang ini, kata dia. Ini kafir enggak? Enggak. Tapi dia gimana? Syirik? Asghar, harus ponis juga syirik asghar supaya kita terbebas dari murjiah. Apa? Tetap gak selamat juga. Maksudnya selamat dari kafir akbar. Dia apa hukumnya? Syirik asghar. Iya. Syirik asghar. Nah, syirik asghar berarti gimana dia? Nah, pendapat yang paling rajih dia tetap tidak diampuni, cuma tidak kekal. Karena ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini pendapat yang paling rajih di kalangan ulama, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Cuma kalau syirik akbar baru ayat yang lain dikena, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, syirik akbar, Allah haramkan surga bagi dia. Nah, ini kan main-main. Memang ada sebagian ulama yang menyatakan syirik asghar itu manzilahnya seperti manzilah al-kabair di akhirat tahta masyiatillah. Tapi yang lebih kuat ialah yang kayak tadi. Ya. Termasuk riya, sum'ah, dan segala macam yang dihukumi dengan syirik asghar. Berhukum dengan selain hukum Allah. Dan enggak boleh husnuzon, enggak boleh husnuzon. Enggak ada husnuzon di sini. Husnuzon apa? Terpaksa pakai kaidah ad-darurat ubihul mahdurat, enggak ada. Enggak boleh. Kita tetap ponis syirik asghar. Ya, enggak ada husnuzon di situ. Ya. Terpaksa kok puluhan tahun. Dari tahun berapa? 45. Sampai sekarang berapa? 70 tahun. 74 tahun. Ini doyan itu. Dan lagi pula ya itu enggak ada ya, enggak ada celahnya. Beda ada fatwa ulama yang menyatakan oh itu enggak apa-apa. Enggak ada ulama yang berfatwa demikian. Ya, tetap dosa. Ya, alhamdulillah. Kalau antum bukan bagian dari pengusung pembuat sistem di negaranya, alhamdulillah. Makanya aneh itu kalau ada orang yang berebut ingin tampil sebagai pemimpin-pemimpin. Kecuali dia niatnya apa? Niatnya seperti Nabi Yusuf niatnya. Ingin memperbaiki, baru boleh. Baru boleh. Memperbaiki dari mana? Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini bahaya. Ya. Makanya kalau antum jadi orang besar, jangan. Jangan. Kecuali ya, untuk meminimalkan mudorot, tapi jangan sampai jadi pembuat hukum-hukum tadi. Ya, meminimalkan mudorot, para ulama memang banyak membolehkan. Misalnya Syekh Fauzan sendiri. Syekh Fauzan sendiri. Dan para ulama yang lain. Tapi bukan menjadi pembuat hukum. Enggak ada. Ya, enggak. Kalau itu enggak boleh. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu semuanya milik Allah. Nah, berikutnya. Tafadhol dibaca di sini. Ihsan. Rasulullah fa'il dari jahat. Sallallahu wasallam. Khalafahu lihawa ma'atikadi annahu fa'ala muharraman wa hamalathu asyahwatu wal hawa ala an hakama biwairi hukmillahi au hamalahu at-tama'u ka'an ka'an dafa'a ilaihi rishwatun au malun fahakama biwairi ma'an zallahu tama'an bil mali wa huwa yaqtidu annahu asin wa mukhalifun li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ah, cukup. Wa amma man i'taqada annahu la yajuz Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Adapun orang yang meyakini bahwa enggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, wa ma jaa bihi rasul, berhukum dengan selain apa yang dibawa oleh Rasul, lakinnahu khalaqahul hawa fi nafsi, li hawa fi nafsi. Namun ya, ia menyelisihinya karena kenapa? Hawa nafsu yang ada dalam diri dia. Dia selisihi, dia tetap berhukum dengan undang-undang. Ma'atikot, tapi dengan dia tetap meyakini annahu fa'ala muharraman. Dengan dia meyakini, dia melakukan hal yang diharamkan. Wa hamalathu asyahwatu. Syahwat yang membawa dia demikian. Wal hawa, hawa nafsu. Ala an hakama bi ghairi hukmillah. Untuk berhukum dengan hukum Allah. Annya di situ, an di situ bukan an masdariyah. Annya di situ an mukhaffafah minasakilah. Ya, an yang ditakfif dari sakila. Sakila itu mana yang pakai tasydid? Anna. Ini ditakfif sukun an. Tapi amalnya amal anna. Ya, amalnya amal anna, tansibul isma wa tarfa al khabar. Maka mana isimnya berarti? Domir sya'an namanya. Domir sya'an. Ya, takdirnya apa? Annahu. Takdirnya annahu. Nah, khabarnya mana? Ajumlah hakama bi ghairi ma anzalallah. Itu khabarnya. Khabarnya fi'il. Ya, kemudian jumlah. Jumlah fi'liyah. Hakama bi ghairi ma anzalallah. Sudah? Bisa dipahami? Nah. Namun syahwat dan hawa nafsu membawa dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Au hamalahu at-tama'u. Atau ketamakan yang membawa dia demikian. Ka'anda fa'ilaihi riswatu. Semisal yang mendorong dia demikian adalah riswah. Ya, suapan atau harta, fahakama bi ghairi ma anzalallah. Maka jadilah dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan, tama'an bil ma, karena tamak terhadap harta, wa huwa ya'taqidu annahu 'asin. Namun dia tetap meyakini bahwa dia bermaksiat, wa mukhalifun, menyelisihi li amrillahi wa rasulih. Ini yang selamat, dia tetap meyakini dia bermaksiat dan menyelisihi ya perintah Allah dan Rasulnya. Ini baru selamat. Selamat dari syirik akbar, gak selamat juga syirik asgor juga. Nah, coba Zaki. Fi mu'afak mansibihi. Wahada la yakfuru al-kufra al-mukhrija maf'ul mutlaq ya tadi wa innama yakfuru al-asghara na'at terus kufran. Nah, itu hamzah wasal kama yaqulu banu Abbasin radhiyallahu anhuma Nah, hasbuk cukup. Atau dia berhukum bi ghairi ma anzalallah dengan selain apa yang Allah turunkan, tama'an fi mansibihi, karena tamak terhadap kedudukan. Wahyu yaro annahu muhtiun, tapi dia tetap berpendapat bahwa dia adalah salah. Wa anna amalahu hadalah yajus, dia tetap berpendapat perbuatan dia ini enggak boleh. Fahadalah ya kufur kufra al mukhrijan min al millah. Ini orang ini enggak kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Wa inna ma yakfuru kufra al asghar. Ya, kalaupun dia kufur itu kufur asghar, kufran duna kufrin, kekufuran tapi selain kekafiran akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, fahadan tadi, ya, yang dikatakan oleh Ibn Abbas terkait tafsir ayat wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah. Ya, fahadan tadi yakunu kufruhu duna kufri. Inilah yang kekafirannya di bawah kekafiran akbar. Ilham. Man i'taqada ya'taqidu. Nah, terus dia ya. An hada yanuzu anna hada anna hada yanuzu au ahsanu min hukmillahi au an hada an au hada au an mana an yang enggak ada juga? Hah? Ada. Oh, berarti anna hada antum. Anna hada musawi li hukmillahi wa innama hamalahu hawahu ala hada au annahu tama'a fi mali au mansibin bi hukmi fahakama bi khilafi hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ajli hada alladhi sarafahu min ghairi i'tiqadin wa hadha yusamma kufran amaliyan wa huwa min al-kufri asghari al-asghari wa huwa kabiratun min kaba'iri dhunubi wa khatiratun jiddan wa khatirun jiddan walakin la yuhkamu bi annahu kharaja min millati li anna aqidatahu baqiyatun khabar anna baqiyatun wa man hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsi, maka barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena hawa nafsu dari diri dia, la ayataqid, bukan karena dia meyakini anna hada yajuz aw ahsan, hukum selain Allah tadi boleh atau lebih baik, min hukmillah, daripada hukum Allah, aw hada musawin li hukmillah, atau karena dia meyakini ini boleh saja, sama saja dengan hukum Allah, innama hamalahu hawahu ala hada, namun yang membawa dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah tadi adalah hawa nafsu atas hal ini, aw tama'a fi malin, atau karena tamak terhadap harta, aw mansibin, atau kedudukan, fahakama bi khilafi hukmillahi wa rasulih, kemudian dia berhukum dengan hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ajhada, karena hal ini semua alladzi sarafahu min bin ghairi i'tiqadin, yang telah memalingkan dia dari berhukum dengan hukum Allah tanpa ada keyakinan itu semua, tanpa ada keyakinan hukum yang digunakan lebih baik, lebih utama, boleh-boleh saja, halal, ya. Apa hada yusamma kufran amaliyan, ini namanya kufur amali, wa huwa minal kufri al-asghari, ini bagian dari kufur asghar, wa huwa kabiratun minal kabair, ini dosa yang sangat besar, min kabairi dunub, khatirun jiddan, bahaya sekali, lakin layuh kamu bi annahu kharaja minal millati, namun tidak boleh diponis bahwa dia telah keluar dari agama ini, kenapa? Di anna akidatahu baqiyatun, karena akidah dia masih tetap ada, masih tetap membenarkan hukum Allah, meyakini itu batil, ya. Nopal baca nopal. Natijah khata'in. Apa irabnya natijah ini Panji? Makuli ajri. Lah. Apa? Hal. Natijah khata'in. Dalam keadaan itu adalah hasil dari buah dari kekeliruan finishnya. Terus ahlun walam yata'ammat mukhalafata memberikan taufik lam yuwaffaq lis-sawabi fa hadza kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada al-hakimu fa asaba Wa idza waw waw. Wa idza jatahada wa akhta'a falahu ajrun. Wa khata'uhu maghfurun li'annahu lam yata'ammad hadha asy-syai'a wa huwa harisun 'ala ay yahkuma bi syari'ati. Ha, Pak Edi. Lanjut Pak Edi. Fil madi wajtahada. Wajtahada yatlubu al-hukma as-syar'i wa lakinahu lam yuwaffa. Wa hadha yu'jaru. Yu'jaru ala istihadah. Ala jid. Wa niyatihi wa yughfaru lahu li'annahu lam ya'tamid. Huruf tak duluan. Lam yata'ammad hadha al-khata'a. Terus fahadihi hiya am al-umuru tafsiriyatu fi hadzal mas'alati al-'azimati allati hiya mushkilatun mushkilatul 'asri mushkilatul 'asri al-ana wa mimma yata'allaqu bi hadhihi al-mas'alati bi hadhihi anna al-hukma bima anzalallahu laisa kama yafhamu ba'du gimana itu yafhamu fi'il kok bisa jadi mudof fa'il ba'du ba'dunasi alladhi alladina ila da'wati cukup. Nah, Pak Edi dari mana tadi bacanya? Siapa tadi? Nopal dari mana Nopal? Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah natijata khata'in fil ijtihad. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan karena hasil kekeliruan dalam ijtihad, wa huwa ahlun lil ijtihad dan dia memang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Walam yata'ammad mukhalafat al-kitab wa sunnah dan dia tidak berniat bersengaja memang tidak berniat untuk menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah fa huwa yuridul hukma bima anzalallah dia memang menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah lakinnahu lam yuwaffaq li shawab namun dia tidak diberikan taufik ya, untuk menuju kebenaran fa hadza kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang di sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrun wa idza ijtahada fala akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila seorang hakim ahli ijtihad dia berijtihad dia benar maka dia dapat dua pahala kalau dia keliru dia dapat satu pahala fa khata'uhu maghfurun kekeliruan dia dimaafkan kenapa karena dia tidak bersengaja hadza syai'a untuk menempuh kekeliruan tadi. Wa harisun padahal dia sangat ingin ala ayyakum bi syariah untuk berhukum dengan hukum syar'i wastahada dia kemudian beristihad yatrubul hukma asy-syar'iyyah untuk mencari hukum syar'i lakinnahu lam yuwaffaq namun dia tidak diberikan taufik atas hal tersebut wa hadza yu'jaru ala ijtihadih dia diberikan pahala atas ijtihadnya wa niyatihi atas niatnya ya wa yughfaru lahu dan dimaafkan kekeliruannya tadi. Dia lam yata'ammad hadzal khata'a karena dia tidak sengaja terhadap kekeliruan tadi. Fa hadhihi al-umur at-tafsiliyatu maka inilah perkara-perkara yang terperinci fi hadzal mas'alati kalau dia ana hada harusnya hadhihi ya. Nah, di buku Mesir apa? Hadhihi. Di permasalahan ini al-'azimah yang sangat besar ini allati hiya mushkilatul 'asri al-ana. Yang ini memang problem zaman kita saat ini. Wa mimma yata'allaqu bi hadhihi al-mas'alati dan yang terkait dengan masalah ini anna al-hukma bima anzalallah laisa kama yafhamu ba'dun nasi bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Alladzina yantasibuna ila dakwah, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada kepada dakwah. Ah, Sepanji. Ya. Munaza'at. بالمنازعات المالية والحقوقية فقط، ولا يطالبون إلا بهذا الشيء أن نحكم بما أنزل الله في المحاكم فقط. نعم، هذا حق يجب أن يحكم بما أنزل الله في الخصومات التي تجري في المحاكم، وأن تحل وأن تحل الخصومات والمنازعات بين الناس بشريعة، لكن ليس الأمر قاصرا على هذا، بل يجب الحكم بما أنزل الله في العقائد التي هي أهم شيء، فأهم شيء العقيدة، والناس مختلفون فيها. بahwa hukum fil munazaat dalam kasus apa namanya sengketa maliyah, sengketa harta, hukum ini enggak dipahami oleh sebagian orang bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu pada kasus sengketa harta dan hak-hak saja. Mereka kalau pada warisan berhukum dengan hukum Allah pada masalah waris, ya. Tapi giliran yang lain berhukum dengan selain hukum Allah. La yutalibuna illa bihada syai'in. Mereka tidak mencari menuntut dengan hukum Allah kecuali dengan ini aja. Ayahkum bima anzalallahu fil mahakim faqat. Yaitu dia berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan di mahkamah saja. Sebagian orang berhukum dengan hukum Allah pada kasus nikah saja. Nah ini hukum Allah itu banyak, semua kapan enggak boleh. Ya. Diberikan kepada yang lainnya. Wa antuhadza al-khusumatu. Ya, kemudian khusumat tadi, sengketa tadi diatasi, wal munaza'at pertikaian tadi diatasi di antara manusia bisyariah, dengan syariat. Lakin laisal amru qasiran ala hadza. Namun perkaranya ini bukan terbatas di ini aja. Bal yajibu al-hukmu bima anzalallahu fil aqaidi. Namun juga wajib berhukum dengan hukum Allah pada masalah akidah. Alati hiya ahammu syai'. Yang merupakan perkara yang paling penting. Fa'ahammu syai' al-akidah tu. Perkara yang penting adalah akidah. Wa nas muhtalimuna biha. Sedangkan masyarakat berselisih mereka. Ya, terkait hal ini. Nah, coba apa? Raymond. Fatabayyana Da'un nasa ala ma hum alaihi minal aqaidi wala tunaffirun nasa wa kullun lahu aqidatuhu. Hasbuk, cukup. Fala ya budda, maka haruslah ayahkuma bainahum bima anzalallah. Maka haruslah dia berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, hukum Allah. fatabayyana lahum al-aqidatu sahihah min al-aqidah al-batilah. Maka jelaslah bagi mereka akidah yang benar mana akidah yang batil. Amma an yuqal, adapun kalau dikatakan da'un nas ala ma hum alai min al-aqaid, dah biarin aja orang-orang dengan apa yang ada pada mereka, dengan akidah yang ada pada mereka. La tunafirun nas, jangan kamu buat lari manusia. Wa kullun, setiap orang lahu akidatuhu, biarkan aja semua orang itu pada masa akidahnya masing-masing. Wa hadza la yajuz wa huwa kalamun batil, ini enggak boleh, ini kalam batil. Ya, sedikit lagi coba Pak Eko, bisa baca enggak? Udah bisa, coba Pak Eko. Kok jadi doma ajazu? Fil madi itu mabni ala al-fat. Kalau kata Ibnu Ajurum da iman lo. Waman ajaza? Waman ajaza ayyakhtaro kulla insanin. Kulla insanin. Ah, kul apa irabnya kul? Hah? Fa'il berarti. Ayyakhtaro kullu insanin al-aqidata. Ayo. Wa anna an-nasa ahrar fil i'tiqadi yartaddu an dinil Islam. Coba saya mau dengar ini. Siapa? Pamungkas ini. Niko, Niko. Niko, Niko. Ayo Niko. Fal wajibu antakuna akidatu isim takun. Khobarnya ini berarti waqqa. Ah, kitabillah mudafun ilaihi wa sunnati ma'tuf rasulihi, kadanglah jalalahnya bikin sendiri dia rasulihi sallallahu alaihi wasallam ar-rububiyyati uluhiyati wa tauhidil asma'i wa sifati. Nah, dari mana tadi Pak Eko? Wa man ajaza ayyakhtar kullu insanin, maka barang siapa yang memperbolehkan semua orang boleh memilih al-aqidah allati yuriduha, yang diinginkan. Wa anan nasa ahrarun, bahwasanya orang-orang bebas fil i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Fahada yartaddu an dinil Islam, ini berarti murtad, berarti dia murtad dari agama Islam, enggak boleh. Ya, Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang maha esa, jelaskan ketuhanan yang maha esa adalah Allah. Batil, haram, syirik, musyrik, murtad, masuk neraka kalau mati demikian. Beragama dengan Tuhan selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ah, ini baru sila pertamanya sesuai dengan tauhid. Jangan sok-sok cok gali cok deh. Sila pertama itu tauhid. Mbahmu tauhid dari mana? Kalau dia meyakini boleh beragama dengan selain Allah, itu bukan tauhid, syirik. Sila pertama itu sesuai dengan tauhid kalau tadi nafyu isbat. Tapi kalau dikatakan bebas, boleh ada agama ini, agama itu. Berapa agama sekarang? Dulu zaman saya SD 5. Sekarang 6 tambah Konghucu. Besok nambah lagi aliran kepercayaan. Ya. Nambah apa lagi? Aliran kepercayaan kan udah mau diprogramkan juga tuh jadi agama tersendiri. Kepercayaan terhadap TYME. TYME, Tuhan Yang Maha Esa. Percaya doang, eling-eling. Murtadun, mereka kafirun. Percaya, bukan Islam. Mereka bukan Islam. Nah kalau dibebas pilih pilihan, nah ini gimana? Nah yang membebaskan itu, yang memberikan pilihan opsi agama silakan, murtad di orang, nggak boleh. Nah ini berdasarkan pernyataan Syekh di sini. Ngerti nggak? Fikri. Oh, ngeri banget ini. Ya beginilah agama kita begini. Hah? Nggak ngeri, membawa kemaslahatan. Kata siapa ngeri? Ya, ngeri bagi mereka. Ini membawa kemaslahatan. Mereka bilang ngeri karena nggak paham. Ya. Nah, adapun dia memang dari dulunya udah Nasrani, silahkan Nasrani. Ya. Tapi kalau dia Muslim, dia pindah agama, kasih taubat 3 hari peringatan. Nggak mau, ya bunuh. Tapi nggak ada yang bunuh di sini. Ya udah, nggak, bukan kita yang bunuh, pemerintah. Pemerintah nggak bunuh ya, pemerintah tanggung jawab. Ya, pemerintah yang tanggung jawab, bukan kita yang bunuh. Jangan kita. Kita bukan pemerintah. Nah, perhatikan di sini ya. Enggak ada opsi pilihan buat agama. Enggak boleh. Inna dina indallahi al-Islam, wa may yattaqi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Itu jelas harga mati. Enggak ada pilihan lain, enggak boleh ada opsi kedua, ketiga. Siapa yang ngasih opsi, kufur dia. Fal wajibu, maka yang wajib, antakuna ala aqidatu wafqa kitabillahi wa sunnati rasulih sallam fi tauhidi rububiyah wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma' wa sifat. Maka wajib, yang wajib ala aqidah itu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah pada masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Cukup dulu kan ya. Andai nanti sampai halaman 99. Pekan depan kita selesaikan pembatal Islam ke-4 ini. Ya, bahkan kita bisa masuk pekan depan ke pembatal Islam yang berikutnya. Yang kelima, yaitu man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rusul walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa Rasul, sunnah Rasul, dia enggak suka sunnah Rasul, jenggot apa, cingkrang, dia enggak suka. Walaupun dia mengamalkan, maka dia kufur. Ya, ada yang mau didiskusikan? Tafadhol.